tinggal wangi parfummu di hidungku ini. Lalu terbayang saat ku cium tanganmu tadi malam. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata, apa adanya. Aku kedana. Dalam asmara dan keterlena. Aku tak kuasa lalu berkata, apa adanya. Aku kedana. Dapatku